الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا وقوله فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته إلى من إلى من تحت tahu ila man tahtahu ila man ai yasma'u al fauqa niyul kalimatu al kalimata fayulqiha ila al akhiri fayulqiha ila akhirihi ila akhara tahtahu thumma yulqiha ila man tahtahu Hatta yulkiha mansub bi an mutmaratan ba'da hatta yulkiha ala lisanis sahiri aw kahini qauluhu farubbama adrakahu ashihabu qabla ayulkiha ashihabu huwa an najmu alladhi yurma bihi ay rubbama adraka ashihabu al mustariqo wa hadha yadullu ala anna ar-ramya bisyuhbi kana qabla al mab'athi lima rawa Ahmad wa ghayruhu wa siyaqu lahu fil musnadi min tariqi ma'marin an ba'ana az-zuhri an ali ibn husainin an ibn abbasin qala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan fi nafarin min ashabihi qala amdur razzaqi min ansari qala farumiya qala farumiya bin najmin azimin fastanaro qala ma kuntum taquluna idza kana mithlu hadha fil jahiliyati qala kunna naqulu la'allahu yuladu azimin azimun naibul fa'il azimun ya au yamutu azimun qultu di zuhri akana yurma biha fil jahiliyati qala na'am walakin guladat hina bu'ithan nabiy guladat hina bu'ithan nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fa innahu la yurma biha li mauti ahadin wala li hayatihi walakin Rabbana tabarakasmuhu idza qada amran sabbaha hamalatul arsy thumma sabbaha ahlus samai alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum hatta yablugha sampai tasbih ini nyampe ke langit dunia gitu. Hada as-samaa ad-dunya. Thumma yastakhbaru ahlus samaa. Yastakhbiru. Tumma yastahbiru ahlus samai alladhina yaluna jumlatil arsy alladhina yaluna jumlatil hamalatal arsy thumma hamalatal arsy fayaqulu alladhina yaluna hamalatal arsy li hamalatil arsy madza qala rabbukum fayukhbirun fayuhbirunahum wa yukhbaru ahlu wa yukhbiru ahlu kulli sama'in sama'i sama'in sama'in sama'an hatta yantahiya al-khabaru ila hadhihi sama'i wa yakhtafu al-jinnu as-sam'u maf'ul as-sam'a fayur mauna fama ja'u bihi ala wajhihi fahu haqqun walakinnahum yakrifuna fihi wa yazidun qala abdullah qala abi qala abdur razzaqi wa yakhtafu al-jinnu wa yurmauna wa fi riwayatin lahu lakinnahum yaziduna fihi wa yaqrifuna wa yanqusuna wa yankusuna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Wa qawluhu fayasma'ul kalimata fayulqiha ila man tahtah. Maka ketika itu setan-setan yasma'uha, mendengar ucapan malaikat. Ada di riwayat ya, yang ini di langit, yang satu lagi di awan. Nah, ini yang di langit malaikat nyadap mendengar ucapan malaikat. Kan malaikat saling bertanya tuh, "Mada qala rabbukum? Mada qala rabbukum?" begitu kan. Dijawab qala al-haq. Nah, didengar oleh setan-setan. Nah, setan-setan sebagaimana diceritakan oleh Ibnu Uyainah saling begini, merapat satu sama lain. Yang di atas ngasih ke yang bawah, bawah ngasih seterusnya sampai ke dukun, tukang sihir dan para peramal. Ya. Fayulqiha ila man tahtah. Nah, didengar oleh setan, kemudian setan itu kemudian memberitahu lagi kepada setan-setan yang di bawahnya. Ai yasma'u al-fauqani al-kalimata. Ya. Yaitu setan yang di atas mendengar kalimat yang diucapkan oleh para malaikat ketika malaikat menjawab pertanyaan sebagian malaikat yang lain, "Madza qala rabbukum?" Qala al-haq fayulqiha ila akhara tahtahu. Nah, kemudian setan yang di atas melontarkan kalimat yang dia dengar kepada setan yang lain yang ada di bawahnya. Sebagaimana kata Ibnu Uyainah, seperti ini, bertumpuk-tumpuk. Nah. Baik. Summa yulqiha ila man tahtah. Nah, yang di bawahnya ngasih tahu lagi ke yang di bawahnya. Ya, hatta yulqiyaha ala lisani sahiri awil kahini. Ya. Sampai-sampai nanti setan-setan itu ya melontarkan berita yang dia dengar dari atas tadi, yang itu asalnya dia dengar dari langit, dari ucapan para malaikat, ya, sampai akhirnya sampai ke mulut tukang sihir dan tukang ramal. Wa qawluhu farubama adrakahu syihab qabla ayulqiyaha. Sabda Nabi, akan tapi ada kalanya setan itu, tukang nyadap berita itu, terkena syihab meteor sebelum sempat menyampaikan kalimat Allah tadi kepada yang di bawahnya. Asyihab huwa an-najmu alladhi yurma bihi. Syihab adalah bintang ya yang dilemparkan ke malaikat. Ai rubbama adraka syihabu al-mustariqa. Yaitu bisa jadi bintang meteor itu mengenai si pencuri berita tadi sebelum dia ngasih tau ke yang bawah. Terkadang dia udah dapat duluan baru dikena lempar. Hada yadulu ala anna ramya bisyuhub kana qabla al-mab'asi. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ya dilemparnya setan dengan meteor ini terjadi sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi itu semua sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah setan bisa tahu apa yang akan menghancurkan kerajaan Firaun. Karena mereka dengar ucapan malaikat akan hadirnya seorang rasul yang akan menghancurkan kerajaan Firaun dari kalangan Bani Israel, bayi yang akan lahir dari kalangan Bani Israel. Setan dengar kena meteor, tapi udah keburu ke bawah. Akhirnya ke tukang sihir dan dukun. Tukang sihir dan dukun yang menjadi partner abadi Firaun memberitahu pada Firaun, dan Firaun buat keputusan membunuh semua bayi-bayi Bani Israel. Ya, bayi laki-laki. Tahu dari mana? Dari dukun. Dukunnya dari mana? Nah, dari setan. Setannya dari mana? Nyadap berita di langit. Begitu. Ya, wa makaru wa makarallah. Nah. Namun ternyata bayi tersebut ada di rumah Firaun melalui istrinya. Firaun sebenarnya mau bunuh, cuman kata istrinya, jangan, kalah Firaun sama istrinya. Baik, karena Firaun curiga, jangan-jangan dari Bani Israel nih. Baik, barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Ya. Nah, dia enggak punya anak karena ya, Asia dalam sebuah riwayat itu enggak pernah berhasil dijima oleh Firaun. Sehingga Asia itu wanita yang beriman, yang suci, tidak pernah digagahi oleh wanita paling kufur di muka bumi. Ya. Gimana mau punya anak? Zaidunnya berantakan si Firaun. Seperti itu. Taib. Lima rawah Ahmadu wa ghairuhu. Berdasarkan riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, wasiyakulahu, dan redaksi ini ada pada riwayat Imam Ahmad fil musnad min tariq Ma'mar, dari jalan Ma'mar. Ya. Dari Ma'mar anba'ana Az-Zuhri. Ya. Beliau mengatakan Az-Zuhri telah mengabarkan pada kami An Ali bin Husain dari Ali bin Husain, An Ibn Abbas dari Ibn Abbas, kana Rasulullah SAW jalisan fi nafarin min ashabih. Dahulu Rasulullah SAW sedang duduk di antara para sahabatnya. Qala Abdul Razak min al Ansari, ya. Kata Abdul Razak dari kalangan Ansar, qala farumiya bin najmin azimin fastanara. Ya, waktu itu tampaklah lemparan bintang besar yang akhirnya istanara, itu apa namanya, bersinar mengeluarkan cahaya. Qala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuntum taquluna idza kana mislu hadza fil jahiliyah. Ya, qala kunna naqul allahu yuladu azimun aw yamutu azimun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, apa komentar kalian apabila hal ini terjadi pada masa jahiliyah? Ada meteor mengeluarkan cahaya. Ya. Kata para sahabat, kunna naqul, kami katakan dulu pada masa jahiliyah kalau ada kayak begini, la'allahu yuladu azimun. Nah, bisa jadi ini ada orang besar yang akan dilahirkan nih. Au yamutu azimun, atau bisa jadi ada orang besar yang mati nih sekarang nih. Ya. Qultu liz-Zuhri, akana yurma biha fil jahiliyah. Ya. Kemudian siapa ini perawinya? Tariq bin Ma'mar berkata kepada Zuhri, ya, akana yurma biha fil jahiliyah. Nah, ini Ma'mar. Ya, apakah ada pelemparan bintang pada masa jahiliyah? Ya. Qala na'am, kata Az-Zuhri, na'am, walakin gullidat hina bu'isan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Iya, dileparkan juga itu meteor itu pada masa jahiliyah. Tapi saat diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin gullidat, semakin besar. ya, semakin besar. Qala fa innahu la yurma biha. Kemudian kata Nabi, ya, Az-Zuhri melanjutkan hadis yang dari Ibnu Abbas ini, la yurma biha lima ulidi ahadin wala li hayati. Nah, dilemparkan meteor besar ini bukan karena kematian salah seorang ataupun karena hari ada lahirnya, li hayatihi, karena kelahirannya. Walakinna rabbana tabaraka smah, namun Rabb kita Allah yang Maha Suci namanya, idza qada amran sabbaha hamalatul arsy. Apabila Allah Subhanahu wa taala menetapkan suatu perintah, maka para malaikat yang hamalatul arsy, memikul arsy, bertasbih. Tsumma sabbaha ahlus samai. Kemudian seluruh penduduk langit semua bertasbih, alladzina yalunahum. Seluruh penduduk langit semua, ya, yang berikutnya, yang berada di setelah para malaikat pemikul ars, bertasbih juga. Tsumma alladzina yalunahum. Kemudian setelahnya, hatta yablughat tasbihu hadhihi sama'ad dunya. Sampai tasbih tersebut mencapai langit dunia. Tsumma yastakhbiru ahlus sama'i alladzina yaluna hamalatal arsy. Ya. Kemudian para penghuni langit yang ada di dekat, yang berada di setelah malaikat pemikul ars, ya, meminta kabar, yastakhbirun, meminta kabar. Ada apa? Fayaqulun alladzina yaluna hamalatul ars, li hamalatil ars. Maka malaikat yang ada di, berada di setelah malaikat pemikul ars, berkata kepada malaikat pemikul ars, ya, madza qala rabbukum, apa yang difirmankan Rabb kalian. Wa yukhbirunahum, maka malaikat pemikul ars mengatakan, wa yukhbirunahum, mereka kabarkan kepada malaikat yang ada setelahnya, wa yukhbiru ahlus samain samaan. Kemudian seluruh penduduk langit mengabarkan kepada penduduk langit yang lainnya. Ya, semua akhirnya tahu, hatta yantahiyal khabaru ila hadhihi sama. Sampai kabar dari malaikat tersebut, yang awalnya dari malaikat pemikul ars, karena mereka lah yang paling dekat, ya, mereka lah yang membawa ars, ada 8. Nah, Allah tinggi di atas ars, Allah bukan nempel dengan ars, namun tinggi di atas ars. Ba'inun an khalqih, ya, tabarakallahu fikum. Nah, kemudian sampailah terdengar sampai ke langit dunia ini, wa yakhtafu al jinnu as-sam'a fayurmauna. Nah, baru jin itu menyadap, ya, kemudian mereka dilempari dengan meteor tadi, dengan syihab tadi. Famaja'u bihi ala wajhi fahuwa haqqun. Ya, apa yang mereka, para jin, bahwa sesuai apa yang mereka dengar adalah hak. Ya, walakinnahum yafrikun wa yazidun, namun mereka ngurang-ngurangi, nambah-nambahin. Jin itu dusta. Sampailah ke telinga dukun, ya. Qala Abdullah, qala Abi, qala Abu Abdurrazzaq, wa yakhtaful jinnu wa yurmauna. Ya, Abdullah mengatakan, ayahku berkata, Abdurrazzaq menyatakan, jin tersebut menyadap berita, kemudian jin tersebut dilempari. Ya. Wa fi riwayatin nahu, dalam riwayat yang lain disebutkan, lakinnahum yaziduna fih wa yafriquna wa yanqusun. Ya, namun mereka menambahi, memisah-misah, menyimpangkan maknanya dan menguranginya. Wa qawluhu fayakdzibu ma'aha mi'ata kadzbatin. Nah, ini belum. Nah, fadhal. Yusuf. Bismillah. Qala rahimallahu taala, qawluhu fayakdibu maha mi'ata katbatin, ay al-kahinu awis syahiru wa katbatu bifat bifathil kafi wa sukunid dali al-mu'jamati. Qauluhu fayuqalu alaysa qad qala lana yawma kada wa kada kada wa kada hakada fi nuskhatin bi khattil musannifi rahimallahu kalladhi fi sahihil Bukhari sawa'un. Qala al musannifu wa fihi qabulun nufusi lil batili yata'allaquna biwahidatin wa la ya'tabiruna bimi'atin. Bimi'atin, naam. Wa fihi annasai'a idza kana fihi syai'un minal haqqi fala yadullu ala annahu haqqun kulluhu. Fakathiran ma yalbisu ahlul dholali al-haqqo bilbatili liyakuna akbala libatilihim. Qala ta'ala wala talbisu al-haqqo bilbatili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Wa fi hadhil ahadisi wa ma ba'daha wa ma fi ma'naha isbatu uluwillahi ta'ala ala khalqihi ala ma yaliku bijalalihi wa 'azamatihi wa annahu ta'ala lam yazal muta'alliman idza mutakalliman. Nah. Wa annahu ta'ala lam yazal mutakalliman idha sa'a bikalamin yasma'uhu al malaikatu wa hada qawlu ahli sunnati qatibatan salafan wa khalafan khilafan lil asy'ariyati wal jahmiyati wa nufatil mu'tazilati fa iyyaka an taltafita ila ma zahrafahu ahlut ta'tili wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa qawluhu fayakdhibu ma'aha mi'ata kadzbatin. Lalu si setan itu setelah dia nyadap, misalkan dia berhasil telah menyampaikan ke yang di bawah, baru dia kena meteor, mati dia. Ya. Sampai akhirnya berita yang disadap itu sampai ke dukun. Itu sebelum diutusnya Nabi, ya. Makanya kalau ada kisah Bani Israel, bayi-bayinya dibunuh berdasarkan perintah Fir'aun berdasarkan kabar dari dukun. Nah, begitulah kronologisnya. Ya, sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kan banyak tuh kisah-kisah ya yang berdasarkan cerita dukun. Nah, akhirnya dibuat keputusan. Nah, begitulah. Ya, salah satunya kisah bayi-bayi yang dibunuh pada masa Fir'aun. Nah, mana lagi tadi? Bayak tibu ma'aham yataka zbatin. Lalu dengan yang didengarnya itulah ia melakukan 100 macam kebohongan. Ditambahin 100 kedustaan. Ya. Ai al-kahinu awis sahir, yaitu si dukun dan tukang sihir. Ya. Taib. Al-kazbah. Kazbah bifathil kaf. Ya, dengan difathahkan kaf wasukuni dal sukun kadzbah. Zalnya yang mau jamah. Ya. Zal yang ada titik di atas. Berarti bukan kadzbah tapi kadzbah. Baik. Wa qawluhu, kemudian sabda Nabi fayuqalu alaysa qad qala lana yauma kada wa kada kada wa kada. Kemudian Nabi mengutip ucapan, ya, yang mereka mengatakan, bukankah dia telah memberitahukan pada kita bahwa hari ini akan terjadi begitu, hari ini begitu-begitu. Hakada finus khotin. Itulah yang demikian yang terdapat di sebuah naskah dari kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bi khattil musannifi, berdasarkan tulisan musannif. Karena Syekh Abdul Rahman bin Hasan rahimahullah ta'ala, di penulis Fathul Majid ini, murid langsung dari penulis kitab Tauhid, yaitu kakeknya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah kakeknya. Ya. Nah, beliau mendapatkan salinan kitab Tauhid langsung dari tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Maka kata beliau, bi khattil musannif, berdasarkan ya, tulisan tangan musannif rahimahullah ta'ala kalladhi fi sahihil Bukhari sawa'un, ini sama seperti yang ada di sahih Bukhari, persis. Qala al-musannif, kemudian kata musannif, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wa fihi qabulun nufus lil batil kaifa yata'allaquna biwahidatin wa la ya'tabiruna bimi'atin. Ya, ini sebenarnya perkataan musannif yang ada di al-mas'alah. Ya, karena di setiap kitab tauhid setelah matan selesai ada mas'alah. Ada semisal kayak kesimpulan. Ya, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau menyatakan wa fihi, maka dari sini qabulu nafs lil batil. Di sini ada pelajaran manusia bisa menerima jiwa mereka kebatilan. Kaibiyata allaku nabi wahidah. Coba gimana mereka bisa bersandar kepada satu aja. Ya. Wala ya'tabiru nabi mi'atin. Ya. Bagaimana mereka bisa bersandar kepada hanya satu kebenaran yang diucapkan tukang ramal? Ya. Padahal cuma satu, tapi kedustaannya 100. Wala ya'tabiru nabi mi'atin. Namun mereka tidak mau mempertimbangkan 100 kedustaan. Makanya ketika para peramal salah, tetap aja didatengin. Kenapa? Karena pernah benar. Nah, gitu. Pernah benar, terus salah terus, pernah benar. Nah. Gitu. Si dukun rara tetap aja didatengin, padahal gagal terus. Karena pernah berhasil. Ya, mawangin hujan. Udah jelas di Mandalika gagal. 17 Agustus diundang lagi sama ya, si Jokowi ya, buat ngamanin upacara bendera 17 Agustus. Ya, oleh Jokowi Presiden Antum yang merupakan pelanggan setia dari dukun Rara. Ya, ya, dan kolaborasi antara hukam dengan ya Saharoh, dengan Sahir minas Saharoh, itu sunnahnya Fir'aun. Iya. Lah, iya. Kolaborasi antara pemerintah suatu negara, suatu kerajaan dengan dukun, itu sudah dilakukan oleh Fir'aun. Maka kalau ada ngikut-ngikut, berarti sunnahnya Fir'aun. Gitu. Kok masa gitu aja enggak paham? Ya Pak Soeri ya? Iya. Ya. Wa fihi anna syai'a idza kana fihi syai'un minal haqq fala yadullu ala annahu haqqun kullu. Juga di sini ada pelajaran, apabila suatu hal itu benar, namun itu tidak menunjukkan itu benar semua. Ya. Nah, dukun pernah sekali benar, ngaconya banyak. Berarti oh dia pernah benar kok, berarti dia ya ada benarnya juga. Enggak ada, batil dia. Ya. Fa katsiran ma yalbisu ahlu dalal al-haqqo bil batil liyakuna aqbala li batilihim. Ya. Ya, banyak ahlu dalal, orang-orang sesat, ma yalbas, mereka memberikan talbis, memberikan kesamaran ya terhadap kebenaran, ditalbis dengan kebatilan. Kenapa? Liyakuna aqbala li batilihim. Kenapa demikian? Ya, supaya kebatilannya bisa aqbala, lebih diterima lagi. Qala ta'ala wala talbisul haqqo bil batil wa taktumunal haqq wa taktumu al haqqo wa antum ta'lamun. Jangan kalian campur adukan yang hak dengan yang batil, jangan kalian sembunyikan yang hak itu sedangkan kalian mengetahui. Wa fi hadhil ahadisi wa ma ba'daha, dan dalam berbagai hadis-hadis ini dan yang setelahnya, wa ma fi ma'naha maupun yang semakna dengannya, isbatu uluwillahi ta'ala ala khalqih. Nah, ini kesimpulan juga. Ditetapkan sifat ulu, sifat tinggi bagi Allah di atas makhluknya. Ala ma yaliku bi jalalihi wa 'azamatihi, sesuai dengan keagungan Allah. Ini perlu diperhatikan ya. Sifat ulu berbeda dengan sifat istiwa. Kalau sifat ulu sifat dzatiyah. Sifat istiwa di atas arsy sifat fi'liyah. Apa itu sifat dzatiyah? Sifat yang senantiasa ada pada Allah. Allah melekat dengan sifat tersebut, tidak pernah tidak bersifat dengan sifat tadi. Selalu Allah bersifat dengan sifat itu. Azali wa abadi. sifat ilmu, sifat basor, sifat sama, sifat qadar, sifat kudroh, sifat qahar, sifat ulu. Ya, nanti sifat dzatiyah ada dzatiyah khobariyah. Semisal sifat ya tangan, sifat rijal kaki. Allah senantiasa bersifat dengan sifat itu. Nah, sifat ulu, sifat dzatiyah. Sebelum Allah menciptakan arsh, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah tinggi. Tinggi zatnya. Tingginya Allah, uluwul qahr wa uluwul qadar wa uluwul zat. Tinggi kekuasaan Allah, tinggi kemuliaan Allah, dan tinggi zat Allah. Kalau orang-orang Asy'ariyah hanya mengatakan uluwul qahr wa uluwul qadar. Tinggi kekuasaan dan tinggi kesucian Allah saja. Zatnya Allah tidak di atas alam, tidak di luar alam, dan seterusnya dari ya, rumus ngaco sesatnya Asy'ariyah tadi. Ya. Adapun ketinggian Allah, zatnya tinggi. Kemudian Allah ciptakan arsy. Ya, kemudian Allah ciptakan arsy. Arsy kan makhluk. Makhluk pertama, terbesar, tertinggi, tapi dia makhluk. Sebelum Allah ciptakan arsy, Allah sudah punya sifat ulu, tinggi. Kemudian Allah ciptakan arsy. Apakah Allah langsung beristiwa di atas arsy? Enggak. Kapan Allah ciptakan kemudian Allah ciptakan kolam. Allah kemudian takdirkan makhluk-makhluk semua. 50 ribu tahun setelah Allah takdirkan makhluk, baru Allah ciptakan langit-langit dan bumi. Baru kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Jadi jedanya panjang setelah Allah ciptakan arsy dengan Allah beristiwa di atas arsy. Namun sifat fi'liyah, kalau tadi sifat dzatiyah ya, paham ya? Sifat yang Allah senantiasa bersifat dengannya. Sifat fi'liyah, sifat yang berkaitan dengan masyiah, kehendak Allah. Terkadang Allah bersifat dengannya, terkadang tidak bersifat dengannya. Semisal sebelum Allah ciptakan arsy, Allah jelas tidak beristiwa di atas arsy. Setelah Allah ciptakan arsy, Allah juga enggak beristiwa di atas arsy. Allah ciptakan kolam, Allah belum beristiwa di atas arsy. Kemudian 50 ribu tahun setelah Allah ciptakan kolam, Allah catat takdir, Allah ciptakan langit dan bumi. Baru kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Paham gak sini? Ya. Tabarakallah fikum. Allah nuzul ke langit dunia. Ya. Berarti Allah enggak tinggi lagi dong. Nuzul, turun dong ke bawah. Itu orang bodoh yang mengkiaskan turunnya makhluk dengan turunnya Allah. Dia pikir turunnya Allah seperti turunnya makhluk begini. Nuzul ya nuzul. Udah gitu aja. Wah, bukan berarti begini dong. Ah, berarti Anda menyerupakan Allah dengan makhluk. Apa bumi dunia ini, langit dunia ini dibanding Allah? Allah jelas lebih besar daripada ars. Ars pembandingan ars dengan kursi bagaikan lempengan gelang yang dilempar ke padang pasir yang luas. Padang pasir yang luas itu ars. Lempengan gelang itu yang ada di padang pasir cuman bagaikan kursi. Kursi bandingnya dengan langit-langit dan bumi bagaikan lempengan gelang dilempar ke padang pasir yang luas tanpa bertepi. Padang pasir yang luas itu adalah kursi. Lempengan gelang itu adalah langit dan bumi. Kemudian Allah turun ke langit bumi, dia pikir kayak turunnya makhluk. Allah remak-remak itu nanti bumi pada hari kiamat. Matwiyatun biyaminih, digenggam pakai tangan kanan Allah. Apa susahnya Allah turun kayak begitu? Dia pikir makhluk. Yang Allah diliputi oleh makhluk, Allah diliputi oleh langit, kemudian Allah turun kayak turunnya Nabi Isa gitu. Itu yang ada di kepala mereka. Ketika mereka menolak sifat nuzul, berarti mereka telah menyerupakan Allah dengan makhluk. Ketika mendengar hadis-hadis nuzul, langsung mereka bayangkan, oh masa Allah kayak turunnya Nabi Isa, kayak turunnya malaikat. Nah, berarti mereka udah menyerupakan Allah dengan makhluk kecil. Akhirnya mereka tahrif, berarti maknanya bukan turun bukan Allah, rahmat Allah. Yang turun ampunan Allah. Nah itu mereka berarti sudah mentahrif. Paham gak sini? Ya, barakallahu fikum. Dan ahlu sunnah mesti bisa punya jawaban. Ini disebutkan oleh Ibn Taymiyyah di syarah Syarhun Nuzul. Ibn Taymiyyah punya syarah hadis syarah Syarhun Nuzul. Walaupun ini berat bacaannya ya, tapi penting untuk dibaca. Ahlu sunnah wal jamaah harus ngerti ini. Terlebih lagi yang sudah mencapai ya, derajat ngaji, ya, ngaji kitab gitu. Kalau simpatisan yang cuma jiping Tabligh Akbar ya wajarlah mereka gak tahu. Karena mereka simpatisan, bukan tolib ya. Bukan tolib, bukan pula tuailib. Simpatisan. Nah, tuailib kayak kita gini minimal tahu lah kayak gitu. Jawaban-jawaban atas syubhat kalangan Jahmiyah, Asy'ariyah dan yang semisal dengan mereka dari kalangan Mubtadi'ah. Nah, wa annahu ta'ala lam yazal mutakalliman. Ya. Dan kan tadi ditetapkan berarti Allah tinggi di atas. Kemudian Allah senantiasa berbicara. Idza syaa'a, jika Allah kehendaki, bi kalamin yasma'uhu al malaikatu. Yang didengar oleh malaikat. Nah, ini juga kalamullah bi harfin wa sautin, dengan huruf dan suara. Asy'ariyah mengatakan kalamullah tanpa huruf, tanpa suara. Ini aneh. Sudah Nabi jelaskan man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalih. La aqul alif lam min harfun walakin alif harfun lamim harfun wa mimun harfun. Kata Nabi, siapa yang membaca satu huruf man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, dia mendapatkan al hasanah. Dan satu hasanah itu sama dengan 10 pahala kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lamim, itu kalamullah bukan? Satu huruf. Namun kata Nabi, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Baru alif lamim aja 3 huruf, 30 pahala. Asy'ariyah, kemana tuh mazhab Asy'ariyah yang mengatakan Al-Quran tanpa huruf? Nabi yang bilang. Ya. Tanpa huruf, tanpa suara. Allah yang katakan. Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Apabila ada musyrik minta suaka perlindungan pada engkau, berilah dia perlindungan supaya dia mendengar kalamullah. Dari mana dia dengar kalamullah? Kalam nafsi didengar. Si musyrik itu dengar. Dengar dari mana? Dari tilawatul kaum muslimin. Tilawahnya kaum muslimin, qiraahnya kaum muslimin. Ya, barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Ya. Ya. Wa hadza qawlu ahli sunnati qatibatan salafan wa khalafan. Dan ini adalah pendapatnya ahli sunnah seluruhnya, yang dahulu maupun yang kemudian. Yang belakangan, yang belakangan. Khilafan lil Asy'ariyah wal Jahmiyah. Yang berbeda dengan kaum Asy'ariyah dan Jahmiyah. Wa nufatil mu'tazilah, dan kalangan nufat. Nufat itu apa? Para pengingkar, para orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah dari kalangan mu'tazilah. Fa iyyaka an taltafita ila ma zakhrafahu ahlu ta'til. Maka hatilah-hatilah Anda dari menoleh kepada apa yang telah diperindah oleh ahlu ta'til. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nah, qala al-musannifu. Kemudian musannif berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Wa anin Nawas Ibnu Sam'an dari Nawas Ibnu Sim'an radhiyallahu anhu qala, ia mengatakan qala Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arada Allah taala ayyuhiya an yuhiya bil amri." Apabila Allah hendak mewahyukan perintahnya, fa akhadatis samawati minhu rajfatun. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala, maka semua langit akhadat samawati minhu rajfatun. Semua langit bergetar, ya, karena bergetar keras karena takut pada Allah. Aqala ra'datun syadidatun, ya, bergetar dengan keras, kencang, khaufan minallah, karena takut pada Allah. Fa idza sami'a dzalika ahlu samawati, apabila penduduk-penduduk langit mendengar itu semua, ya, semuanya dengar, su'iku, maka mereka pingsan, wa kharru, tersungkur lillahi sujud jada, sujud semua kepada Allah, menyungkur sujud. Fayakunu awwalu man yarfa'u ra'sah Jibrilu, atau Jibrilah, ya, ya, Jibrilah. Ya, khabar yakun, maka yang pertama kali mengangkat kepalanya siuman Jibril. Jibril yang pertama kali siuman. Ya. Bukan. Jibril fa'il dari yarfa. Jibrilu. Fa yakunu awwalu man yarfa'u ra'sahu Jibrilu. Fa yukallimuhum Allahu min wahyihi bima arada. Maka ya, Allah berfirman pada Jibril, berkata berfirman pada Jibril dari wahyu dengan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Summa yamuru Jibril 'alal malaikah, kemudian Jibril melewati malaikat-malaikat yang lain. Ya. Kullama marra bisama'in sa'alahu malaikatuha. Setiap Jibril melewati satu langit, semua malaikat yang di langit tersebut berkata kepada Jibril, "Madza qala rabbuna ya Jibril?" Apa yang difirmankan Rabb kita wahai Jibril? Fa yaqulu Jibril qala al-haq, kata Jibril, Allah berfirman dengan hak, wa huwal aliyul kabir. Fa yaquluna kulluhum, semua malaikat mengatakan mislama qala Jibril, seperti yang dikatakan Jibril. Ya, fa yantahi Jibril bil wahyi. Ya. Kemudian ya, Jibril bil fa yantahi Jibril bil wahyi ila haitsu amara Allahu azza wa jall. Demikianlah Jibril menyampaikan wahyu tersebut sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal. Nah. Ya, kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, hadal hadithu rawahu Ibnu Abi Hatimin. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Bisa nadihi dengan sanadnya kama dzakarahu Al-Mi'adu Ibnu Katsirin. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imad Ibnu Katsir, Imad Al-Imad Ibnu Katsir fi tafsirihi, dalam tafsirnya Nawas Ibni Sim'an bil kasrisin, dengan kasrisin Ibni Khalid Al-Kilabi. Nah, Ibnu Khalid Al-Kilabi. Wa yuqal Al-Ansari, ada yang mengatakan dia adalah Al-Ansari, berarti dari Ansar. Sahabiyun, seorang sahabat. Wa yuqal inna abahu sahabiyun aidan, ada yang mengatakan bapaknya juga sahabat. Wa qawlu idza arada Allah taala ayyuhiya bil amri, ya, apabila Allah hendak mewahyukan perintahnya dan seterusnya ila akhir, fihi annasu ala anna Allah taala yatakallamu idza syaa bil wahyi. Ini adalah nas yang menunjukkan bahwa Allah berfirman dengan wahyunya jika Allah kehendaki. Wa hadha min hujjati ahli sunnah ala nufati liqaulihim lam yazalillahu mutakalliman idza syaa. Ini juga termasuk hujjah ahli sunnah yang membantah orang-orang nufat, mengingkar sifat-sifat Allah, terutama dari kalangan Mu'tazilah yang menafikan sifat kalam bagi Allah atas ucapan mereka yang mengingkari ya sifat kalam. Lam yazalillahu mutakalliman idza syaa. Allah senantiasa berfirman jika Allah kehendaki. Nah, perhatikan sifat kalam bagi Allah itu terbagi dua. Kalau tadi kan sifat ulu, sifat zatiyah. Sifat istiwa, sifat fi'liyah. Sifat nuzul, sifat fi'liyah. Ingat, sifat zatiyah sifat yang senantiasa ada pada Allah. Azali, sejak dahulu. Tanpa ada permulaan. Kalau fi'liyah, sifat yang berkaitan dengan masyiah, kehendak Allah. Jika Allah kehendaki, Allah bersifat dengannya. Jika tidak Allah kehendaki, Allah tidak bersifat dengannya. Nah, sifat kalam itu sifat zatiyah dan fi'liyah sekaligus. Ini diterangkan oleh para ulama. Sifat zatiyah berarti dari aspek apa? Aspek azali, sejak dahulu Allah tidak bisu. Berarti sifat zatiyah. Nah, sifat fi'liyah juga, yaitu berkaitan dengan masyiah Allah. Jika Allah kehendaki, Allah berfirman dengannya, ya, dengan wahyu. Tai barakallahu fikum. Ya, wa qawluhu aqadatis samawati minhu rajfatun. Semua langit bergetar keras semua ini. Ya, as-samawat maf'ulun muqaddam. Ya, wal fa'il rajfatun. Samawat i'rabnya maf'ul dari aqadat, rajfatun fa'il. Ya. Asaba samawati min kalamihi ta'ala rajfatun. Maksudnya apa? Bahwa langit tertimpa, menimpa langit dari ucapan Allah Ta'ala, menimpa rajfah. Rajfah menimpa langit, getaran keras. Ya, ai irtajafat. Ya, yaitu getaran keras. Wa wasarihun fi annaha tasma'u kalamah. Dan ini jelas sekali bahwasanya langit mendengar kalam Allah Ta'ala. Mendengar. Ya, ini kemana nih Asyairah lagi nih kayak begini. Kama rawa Ibn Abi Hatimin an Ikrimata. Sebagaimana Ibn Abi Hatim meriwayatkan dari Ikrimah. Qala idha qadallahu amran takalama tabaraka ta'ala rajafatis samawatu wal ardu wal jibalu. Ya, apabila Allah menetapkan suatu perintah, maka Allah berfirman, lalu bergetarlah langit, bumi, gunung-gunung, semua bergetar. Bergetar dengan keras. Wa kharratil malaikatu kulluhum sujjada. Malaikat semua tersungkur, semuanya sujud kepada Allah. Wa qawlu aw qala ra'adatun syadidah. Ya. Ini getaran keras. Syakkun minar rawi. Nah, ini perawi ragu. Hal qala nabi rajfah atau qala ra'dah. Ya. Ra'dah ar-ra maftuhatun fihima. Nah, ini rawi ragu, ya. Wa qawluhu khaufan minallah. Kenapa langit bergetar keras itu? Takut kepada Allah. Wa hadha dhahirun fi anna as-samawati taskhafullah. Takhafullah. Ini zahirnya berarti bahwa langit-langit takut pada Allah. Bima yaj'alullahu ta'ala fiha minal ihsas. Karena Allah menjadikan adanya indera bagi perawi. Ada ihsas bagi perawi. Bagi langit. Ada Allah menjadikan langit itu punya indera. Indera merasakan takut. Wa ma'rifati man khalaqoha. Ya. Dan dia punya pengetahuan dan dia tahu kepada zat yang telah menciptakannya. Jadi langit punya perasaan. Allah yang menciptakan demikian. Waqad akhbar Allah Ta'ala anna hadhil makhluqat al-azimah tusabbihu. Allah mengabarkan makhluk-makhluk yang besar ini semua bertasbih pada Allah. Kama qala tusabbihu lahu ma fis sama tusabbihu lahu samawati as-sab'u wal ardu wa man fihinna. Lihat. Langit-langit yang tujuh dan bumi semua bertasbih serta apa-apa yang ada di dalamnya. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum. Ya. Dan tidak ada suatu apapun melainkan bertasbih dengan memuji Allah, tapi kalian tidak mengerti tasbih mereka. Innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya Dia Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Takadu samawati yatafattarna minhu. Hampir-hampir langit pecah. Ya. Watan syakul ardu, hampir-hampir bumi terbelah. Watakhirul jibalu hadda, dan hampir-hampir gunung itu runtuh. Wa qala ta'ala wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Dan sesudah di antara batu bata itu ada yang meluncur jatuh karena takut pada Allah. Gunung juga. Ya. Di surah Al-Hasyr gimana? Law anzalnahu ala jabal hadzal qur'an ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya kami letakkan Quran ini ke gunung, ya, gunung ini akan hancur karena takut pada Allah. Ya, bahkan dulu Allah perintahkan langit, bumi, gunung untuk ngemban agama. Inna aradnal amanata 'ala samawati wal ard wal jibal fa abaina ayyahminha wa asfaqna minha. Ya, sungguh kami dahulu telah mengamanatkan agama ini kepada langit, bumi, gunung. Namun nolak semua. Kenapa? Merasa berat. Wa hamalal insan, namun berani dipikul oleh manusia. Innahu kana dzaluman jahula. Qala Ibnu Qayyim anna hadhihi al-makhluqat tusabbihu wa takhshahu haqiqatan. Kata Ibnu Qayyim, semua makhluk ini bertasbih takut pada Allah secara hakiki dengan sebenarnya. Bukan majas, wahtajja bihadhihi al-ayati wa nahwiha, dan beliau berdalil berhujjah dengan ayat-ayat ini dan semisalnya. Wa fil Bukhari an Ibnu Mas'ud, dari riwayat Bukhari dari Ibnu Mas'ud, ia mengatakan kunna nasma'u tasbihat ta'ami wa huwa yukalu. Kami pernah mendengar tasbihnya makanan padahal waktu itu dia lagi dimakan. Wa fi hadis Abi Dzar, dalam hadis Abu Dzar disebutkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam akhadha fi yadihi husayatin. Ya. Nabi pernah mengambil batu-batu kecil. Ya. Fa fasumi alahunna tasbihun. Didengar dari batu-batu kecil itu tasbih. Wa fi sahih, dalam sahih Bukhari juga, kisah Hanin al-Jiz'i. Ya. Kisah tentang rintihan batang pohon korma. Ya, alladzi kana yakhthubu alaih. Yang Nabi biasa khutbah di atasnya, di atas mimbar batang pohon korma. Qabla ittikhadil minbari, sebelum diganti pakai mimbar. Nangis itu. Ya. Batang korma tadi. Wa mislu hadza katsirun, dan yang seperti ini banyak sekali. Tapi cukup ya. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Nanti kita habisin nih bab ini terakhir, insyaallah. Belum masuk bab yang baru, bab syafa'ah. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.